nafas halus dari setan pengacau itu. Di... Datanglah kemari kalian. Aku menunggumu di sini. Datanglah kemari. Aku tidak akan lari. Adi Bulan, di manakah orang itu berada? Oh, setan. Dia sadar. Kita mengetahui di mana dia berada. Dia mengejek dan menghina kita. Ayo kakang, kita temui dia. Kau hebat sekali, Nona Manis. Mau apakah kau mengikuti aku? Setan. Kau pastilah pemuda yang membuat onar dan kacau di desa Banjur. Kaulah yang juga telah melukai ketiga orang saudara seperguruanku. Bagaimana kau bisa menuduhku seperti itu? Karena kepengecutan sikapmu. Lepaskan topeng itu, Kisanak. Lepaskanlah jika kau memang tidak merasa bersalah. Kita akan bicara baik-baik. Bicara baik-baik dengan sikap seperti itu. Siap tempur. Tangan menegang, siap melancarkan serangan. Siapa kau sebenarnya, Kisanak? Marilah kita bicara baik-baik. Dan lepaskanlah topeng itu. Hei, mengapa aku harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Dan Raden Sakapalwaguna saling pandang. Mereka tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya pemuda bertopeng itu? Dan bagaimana dengan sikap Prabu Sana menghadapi undangan dari putranya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.